sahabat. Itu kalau sahabat nanyo. Sahabat. Dalam susah inyo ado. Sahabat. Indak pandang masai jo kayo. Sahabat. Tak menilai bantu jo rupo. Jiko kawan lai sanang. Itu kawan sabananyo. Sahabat. Dalam susah inyo ado. Hati kawan namo rada. Kita menghiburnyo. Sahabat. Indak pandang masai jo kayo. Sahabat. Tak menilai bantuan jo rupo. Hidupkan bahagia.